Ya, oh. Kita sambut Happy Asmara. Petang meriki, napa petang meriku? Meriki, meriki, meriki dong. Wih, Gus Ap ki yo ngopo ning ngono Gus Ap. Iki lho ketua PCN Kota Kediri iki lho. Mengamankan Gus, mengamankan. Baru iki Mbak Happy dikawal ketua PCNO gitu lho. Nyuwun sewu nggih Gus. Nyuwun sewu. Mungkin Gus Miftah wonten request lagu. Napa duet kali kula nggih mboten napa-napa lho. Nggih napa nggih? Nah. Saya takut kalau Mbak Happy nanti duet sama saya dia enggak bisa move on. Iya. Gus, ini sesuai kanu Gus, karena apa? Tamunya adalah milenial, Mbak Elpi nyanyi lagu bahasa Inggris bisa ya? Apa judulnya? Cloudy Without Rain. Matamu apa Bu? Mendung tanpa hujan. Oh, mendung tanpa hujan. Oke, pun langsung aja dikasih. Spesial buat semuanya yang ada di sini. Niki ngapunten nggih, kula tang mriki mboten napa-napa nggih. Enggak apa-apa, Nduk. Enggak apa-apa. Nggih, Gus. Mangke nggih los dol nggih. Siap. Saluan Nabi Muhammad. Asik, para sake susah lan senang saiki koe mekake angen-angen tak kuat ke hati yen kudu kelas. Sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Satu lagu tadi.